Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah fi kitabih Ijtima'il Juyus Al-Islamiyah ala al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Al-Astani al-Imanu bi kulli wahidin minhu kama warada wa taslimi amrihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala kama amara dzalika mislu qawlihi ta'ala. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulalim minal ghamami wal malaikah wa qawlihi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawlihi الرحمن على العرش استوى وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعمل المتقبل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. الإخوة الكرام، kita insya Allah akan melanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menukil perkataan Abul Abbas Umar ibn Surayh ibn Surayj radhiyallahu anhu, salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkemuka di zamannya, ya, pada abad keempat atau pada abad ketiga, sebagaimana dinukil oleh Abu Qasim Sa'ad bin Ali bin Muhammad Az-Zinjani. Dia menyebutkan, ya, aqul wa billahi taufiq, saya ulangi sedikit, aqul wa billahi taufiq, aku berkata dan taufiq hanyalah di tangan Allah. Haramun 'alal uquli an tumathil Allah subhanahu wa ta'ala, haram bagi akal menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun jua. Wa 'alal awhami an tahiddahu, tidak boleh bagi perasaan atau bagi prasangka manusia untuk membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal dhununi an taqta, tidak boleh bagi, ya, prasangka, al-dhunun, prasangka manusia untuk memastikan atau memutuskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alad-dhamairi an ta'ammaq, tidak layak bagi dhamir atau hati-hati manusia untuk dapat mendalami memahami tentang Allah jalla wa ala. Wa 'alan-nufusi an tufakkir, haram juga bagi jiwa untuk memikirkan tentang Allah. Wa 'alal afkari an tuhid, haram bagi akal pikiran manusia untuk dapat meliputi Allah. Wa 'alal albabi an tasifa, dan haram juga bagi orang-orang berakal untuk menyifati Allah illa ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabih, kecuali bagaimana Allah menyifati tentang dirinya dalam kitabnya. Aw 'ala lisani rasulihi, atau menyifatinya sesuai dengan apa yang dikatakan rasulnya. Ya, tentang zat Allah yang tahu hanya Allah, tentang sifat-sifatnya yang tahu hanya Allah, kemudian Rasulullah. Maka haram bagi akal pikiran manusia untuk menyifati Allah sebagaimana yang dia pikirkan, karena Allah bukan sebagaimana dia hayalkan, sebagaimana yang dia pikirkan. Mustahil akal dapat menangkap, mengetahui Allah, meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita terbatas dalam memahami Allah, mengetahui Allah sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya dalam kitabnya atau yang diterangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui lisan rasulnya. Waqad sahha wa taqarrara wa tadhaha inda jami'i ahli ad-diyanati wa sunnah wal jama'ah minas salafil madin was sahabati wat tabi'in, dan telah nyata menurut seluruh ulama-ulama agama dari ahlu sunnah wal jamaah, dari orang-orang terdahulu as-salafil madin, dan dari golongan para sahabat dan tabi'in, minal a'immatil mahdiyin, daripada para ulama-ulama yang mendapat petunjuk, ar-rasyidin yang terbimbing, al-masyurin, yang mereka populer ila zamanina hadha, sampai zaman ini, anna jami'al ayi, bahwasanya segala macam bentuk ayat, al-waridati anillah, yang menceritakan tentang Allah Ta'ala, fidatihi, bagaimana tentang zatnya, wa sifatihi, tentang sifatnya, demikian juga, wal akhbar as-sadiqata as-sadirata an Rasulillah, ya, bahwasanya demikian pula segala macam bentuk berita-berita, hadis-hadis yang benar yang datang dari Rasulullah SAW fillah, yang berbicara tentang Allah wa fi sifatih, dan tentang sifatnya, allati sahahaha ahlun naqli, yang mana hadis-hadis ini telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahlun naql, yang menukil periwayatan, wa qabilahan nuqad, hadis-hadis yang diterima oleh para pengkritis, para perawi hadis, al-athbad, yang kokoh hafalannya, yajibu alal mar'il muslim, wajib bagi setiap seorang muslim, al-mu'min, yang mengaku beriman, al-muqin, ya, yang mengaku beriman dan yakin, al-imanu bi kulli wahidin minhu, kama warad, wajib bagi setiap mu'min yang meyakini, ya, yang merasa yakin dengan imannya, mengimani dengan segala sesuatu yang telah tertera tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat-Nya, tentang sifat-Nya, yang telah tertera dalam kitab-Nya maupun dalam sunnah Rasul-Nya. Ya, kama warada wa taslimu amrihi ila Allah, serta menyuruskan serta menyerahkan urusan hakikat daripada apa yang Allah jelaskan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama amara dzalik, sebagaimana Allah perintahkan. Jadi apapun ayat yang berkaitan tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, kita imani. Kita pulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat sifat tersebut. Tapi wajib kita imani dan tidak boleh kita tolak, dengan meyakini bahwasanya segala macam sifat-sifat Allah, perbuatan Allah tak akan pernah sama dengan sifat dan perbuatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas sami'ul basir. Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. As-sami', Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Ya. Kama amara dzalik, sebagaimana Allah perintahkan. Mithlu qawli ta'ala, di antara ayat-ayat yang wajib kita imani, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna, apalagi yang mereka tunggu, illa an ya'tiyahumullah, apalagi yang mereka tunggu untuk bertobat, beriman, kembali kepada Allah. Apakah mereka menunggu hari kiamat, hari di mana Allah akan datang, an ya'tiyahumullah, Allah akan datang kepada mereka, fi dhulalim minal ghamam, dalam naungan awan. Kata-kata fi di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Saleh, Syekh Muslih, bahwasanya fi bima'na ala, ya, karena dalam bahasa fi bisa bermakna ala, di atas. Allah akan datang, ya, di atas gumpalan-gumpalan awan putih. Ya, wal malaikatu, demikian juga malaikat-malaikat. Sebagian ulama menafsirkan apa yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah dan kedatangan malaikat-malaikat dalam gumpalan awan-awan putih. Kita meyakini apa yang Allah katakan, Allah akan datang, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam makhluk dan tidak pula makhluk dalam Allah, dan kita meyakini Allah selama-lamanya Maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Dan itulah sebagaimana menafsirkan makna fi dengan makna ala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Sebagaimana ungkapan Fir'aun kepada para tukang sihirnya, "Tsumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli." Kemudian pasti saya akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli, di, ya, judhu'in nakhli, di batang-batang pohon kurma. Makna di batang-batang pohon kurma, di atas batang-batang pohon kurma. Amintum min fis sama, apakah kamu merasa aman dengan yang fis sama di atas langit? Fi bima'na ala. Fis sama bisa bermakna di atas langit karena Allah di atas langit. Bukan dalam langit. Bisa juga fi bermakna ulu. Apakah kamu merasa aman dengan yang fil ulu? Fis sama bima'na fil ulu. Dengan Tuhan yang maha tinggi. An yakhsifa bikumul ard, dia jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Ya, jadi makna fi dhulal min al-ghamam, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ala dhulal min al-ghamam. Di atas daripada kumpulan awan-awan putih. Manusia makhluk dalam beberapa tafsir dikatakan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena terhijab dengan berbagai macam hijab. Nanti ketika hari persidangan. Ya. Kemudian kita iman juga firman Allah yang berbunyi waja'a rabbuka. Dan datanglah Tuhanmu wal malaku dan malaikat saffan saffan. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat datang pula bersama Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf. Ini kapan? Nanti di hari kiamat ketika akan dimulai persidangan. Ketika seluruh manusia telah dibangkitkan. Di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya dari awal penciptaan Adam sampai akhir keturunan Adam. Dibangkitkan. Dan bangsa jin pun demikian. Semua dibangkitkan. Mereka menunggu di padang mahsyar. Ya, dalam satu hari yang sama dengan khamsuna alfasana. 50,000 tahun. Mereka berdiri menanti persidangan dalam hari yang satu hari sama dengan khamsuna alfasana. 50,000 tahun menunggu. Kemudian turunlah malaikat-malaikat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh mengelilingi mereka. Tak bisa lagi mau lari. Kemudian datanglah Allah memulai persidangan. Datang yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan datangnya makhluk. Selama-lamanya Allah maha suci untuk sama dengan makhluk. Tak perlu kita katakan ja'a amrullah, datang perintah Allah. Enggak, Allah datang. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Bagaimana datangnya? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas takkan pernah sama dengan datangnya makhluk. Kita dengan meyakini selalu Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bahwasanya Allah bukan dalam alam dan alam bukan dalam Allah SWT. Antara keduanya terpisah. Kemudian wa qawlihi firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy istawa, di atas 'arsy-Nya bersemayam. Kita imani. Ya, wal kemudian wa qawlihi dan firman-Nya pula wal ardu jami'an. Nanti di hari kiamat seluruh bumi ini qabdhatuhu yaumil qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminih, dan seluruh lapisan langit yang tujuh itu dia gulung dengan tangan kanannya. Naam, fadhil Syekh. Wa nadhairuha mimma nataqa bihil Qur'an. Qal fawqiyyati wan nafsi wal yadaini was sam'i wal basari wal kalami wal aini wan nazri wal iradati wal ridha wal ghadabi wal mahabbati wal karahati wal inayati wal qurbi wal bu'di was sukhti wal istihya'i wad danwi wad dunumi hasbuka. Wa nadhairuha, dan masih banyak penjelasan Allah tentang sifat-sifat lain tentang dirinya. Mimma nataqa bil Qur'an, yang mana semua sifat tersebut Al-Qur'an yang telah mengungkapkannya, bukan kita. Ya, jadi tak benar orang mengatakan bahwasanya yang mengatakan Allah di atas arsy itu kaum wahabi. Bukan. Allah sendiri yang mengatakannya. Dalam tujuh tempat loh. Dengan ayat yang sama. Ar-Rahman alal arsy istawa. Tujuh tempat. Ya. Jadi Allah yang mengatakan. Yang mengatakan Allah di atas makhluknya Allah. Bukan orang wahabi. Kata Allah SWT. Wahuwal qahiru. Dialah zat yang maha perkasa, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Tentang malaikat Allah katakan ya khafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka. Amin tumman fis sama, apakah kamu merasa aman dengan dia yang di atas langit? Banyak ayat. Jangan kau katakan berarti di atas langit, berarti dia ya dilingkupi oleh makhluk, diliputi oleh langit, berarti dia ya diliputi dengan oleh makhluk. Karena itulah bukan maknanya di atas langit, tapi maknanya menguasai langit dan semacamnya. Ini kaum yang tersesat dari ahlul kalam. Kalfauqiyah, seperti sifat al-fauqiyah, maha tinggi di atas. Tadi saya sebutkan beberapa ayat. Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka, para malaikat, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya. Wahwal qahiru fauqa ibadi, dia yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Wan nafsi, sifat nafs, jiwa bagi Allah. Waladain, sifat dua tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ma ya iblis, ma mana akan tasjud. Wahai iblis, apa yang buat engkau enggan sujud? Lima khalaqtu biyadai, dengan yang telah kuciptakan, dengan Adam yang telah kuciptakan dengan dua tanganku. Al-yadain, dalam ayat lain, bal yadullahi bal yadahu mabsutatan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir, ya, maka Allah membantah, ya. Qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Kata orang Yahudi, Allah itu terbelenggu tangannya, kikir, tak mau berinfak. Ya, kata Allah, ghullat aydihim. Tangan mereka yang terbelenggu, bal yadahu, dua tangannya mabsutatan, terbentang. Allah yang mengatakan, bukan kita, Allah. Juga Rasulullah SAW menceritakan nanti huru-hara hari kiamat, datang manusia kepada Adam, maka mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadaih, Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Ya. Lima akhrajtana minal jannah, mengapa engkau keluarkan kami dari surga? Ini perkataan Musa. Kalau anda kata perkataan yang datang kepada Adam, alam tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami ini? Mintalah kepada Tuhanmu agar mulai persidangan. Yang mau kita tekankan dan garis bawahi bahwa mereka mengatakan Allah telah menciptakanmu dengan dua tangannya. Ya. Was-sam'i wal-basar, demikian juga sifat mendengar, melihat. Ya. Daripada setiap nama mengandung sifat, wahwas-sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat, menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Itu dalam bentuk nama, kadang dalam bentuk kata kerja. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah, qad sami Allahu, sungguh benar-benar Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah namanya Sami, sifatnya mendengar. As-sama dalam kata kerja, Sami Allahu. Ya, Sami Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, laqad sami Allah, Allah sungguh benar-benar telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, perkataan orang, seorang perempuan yang mengadukan engkau perihal suaminya. Demikian juga sifat al-basar dalam keyakinan ahlu sunnah, setiap nama Allah ada mengandung sifat. Ketika Allah memiliki nama al-basir, maha melihat, berarti Allah memiliki sifat basar. Ya, berarti Allah memiliki sifat melihat, namanya al-basar. Ya. Dan namanya al-basir. Kemudian sifat apa berikutnya? Wal kalam, sifat Allah berkata-kata. Kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Musa. Wal ain, sifat mata. Allah katakan tentang Nabi Nuh ketika membuat kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fasna'il fulka bi wahyina fasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Buatlah wahtera itu, wahai Nuh, dengan penglihatan mata-mata kami dan dengan wahyu kami. Ya, disebutkan dengan lafaz jama' mata-mata. Ya, dan ahlu sunnah meyakini Allah SWT memiliki dua mata. Dari mana mereka dapat meyakini demikian? Dari perkataan Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Dajjal. Nanti akan keluar Dajjal. Mengaku sebagai Tuhan. Maka kata Rasulullah SAW, jika dia mengaku sebagai Tuhan, فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرْ, Tuhan kalian itu bukan matanya a'war. A'war adalah makhluk yang matanya sebelah picak, tak berfungsi. Matanya dua, tapi satu picak. Dajjal itu matanya picak sebelah, yang sebelah kanan. Ya, كَأَنَّهَ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ, ya, biji matanya bagikan anggur yang telah mengering. Ya, picak. Kata Rasulullah, kalau dia ngaku sebagai Tuhan, fa inna rabbakum laysa bi'awar, Tuhan kalian bukan matanya picak sebelah. Kata para ulama, mafhum daripada hadis ini, kalau Allah tidak picak sebagaimana Dajjal, berarti Allah memiliki dua mata. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan mata makhluk. Ya. Apalagi setelahnya, wan-nazar, sifat nazar melihat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya. Ya. Dengan segala, yakni melihat makhluknya, segala macam bentuk makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal iradah, juga sifat iradah. Artinya kehendak, Allah memiliki sifat berkehendak. Ya. Tapi tidak ada nama Allah Al-Murid. Sifat Allah Al-Irada ada. Ya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Barang siapa Allah inginkan untuk beri petunjuk baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Menunjukkan Allah memiliki sifat irada, keinginan. Allah memiliki kehendak, keinginan, irada. Waridha, demikian juga sifat ridha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka murtad, fa sayatillahu biqaumin murtadlah mereka. Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum. Ya. Tentang para sahabat, Allah katakan ya wassabiqunal awwaluna minal muhajirin anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka lah orang terdahulu dari golongan Muhajirin Ansar dan orang-orang datang setelah mereka, Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Orang-orang mukmin pun demikian, sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah memiliki sifat ridha, dan dalam hadis juga banyak keterangan, innallaha yardha lakum thalathan, Allah ridha daripada kalian tiga hal, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an, agar kalian mengibadati Allah tidak menyekutukannya, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an, agar kalian bersatu padu tidak bercerai-berai, wa an tuti'u man wallallahu amrukum, akan patuhi siapa yang telah dipimpin, yang telah dipilih menjadi pemimpin kalian. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat ridha. War ridha kebalikannya memiliki sifat karahah, wa yakrahu lakum thalathan, Allah pun tak suka dari kalian tiga hal. Qila wa qal, banyak sekali menyibukkan diri dengan menukil perkataan si fulan katanya, katanya. Wa kathratus su'al, banyak sekali meminta-minta atau bertanya yang tidak-tidak. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini sifat Allah. War ridha wal ghadab wal mahabbah, sifat mahabbah, sifat cinta tadi saya sebutkan. Fa sayatillah, Allah akan gantikan orang-orang yang murtad ini biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal karaha, Allah juga memiliki sifat benci sebagaimana tadi saya bacakan hadisnya, wa yakrahu lakum thalathan, Allah benci dari kalian tiga hal. Selalu menyibukkan diri dengan berita-berita burung, isu-isu hoax, qila wa qal, kathratus su'al, banyak sekali minta-minta kepada orang, wa idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Kemudian wal inayah, Allah juga memiliki sifat inayah, senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Wal qurbi, dekat dengan hambanya. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jika bertanya kepadamu hamba-hamba-Ku tentang Aku, faqul inni qaribun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Fa inni qaribun, sungguh saya dekat. Allah Maha dekat kepada hamba-hambanya. Wa nahnu aqrabu, ya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada mereka dari kalian. Ya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Allah Maha dekat kepada hambanya. Tapi kedekatan tersebut bukanlah maknanya Allah Maha dekat dengan zatnya, tidak. Zat Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maha dekat dengan hamba adalah ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pertolongannya. Adapun zatnya Maha tinggi di atas arasy-Nya, bersemayam. Ya, wal qurbi wal bu'di. Allah disifati juga dengan al-bu'd, maksudnya jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasy-Nya. Was-sakhati, Allah juga memiliki sifat as-sakhat, murka. Bagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ardallaha bisakhatin nas, barang siapa yang membuat Allah ridha meski manusia tak suka kepadanya, ya. Askhata alaihin nas, askhatahu Allah wa askhata alaihin nas. Maka Allah akan murka kepadanya, kelak manusia pun akan murka kepadanya. Ya, kebalikannya, waman ardan nasa bisakhatillah, barang siapa membuat manusia itu rela tapi membuat Allah murka, ya, demi mencari keridhaan manusia, dia mau membuat Allah murka. Banyak orang yang menghinakan dirinya kepada manusia gara-gara berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, orang menghinakan diri kepadanya. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan keridhaan orang ini dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut kepada kemurkaan orang ini daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man ya askhatallaha biridhan nas." Man ardallaha, man askhatallaha biridhan nas. Barang siapa membuat Allah murka, man askhatallaha, membuat Allah murka biridhan nas, demi mencari keridhaan manusia, sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhatu alaihi an-nas, dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Kebalikannya, man ardallaha bisakhatin nas, barang siapa membuat Allah ridha meski manusia murka kepadanya, radhiyallahu alaihi, Allah akan ridha kepadanya, wa arda alaihi an-nas, dan kelak Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Di sini menunjukkan dua sifat, sifat Allah ridha dan sifat Allah murka. Bahasa Arabnya sukhtu. An sakhitallahu alaihim, dalam Al-Qur'an an sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wal istihya, Allah juga memiliki sifat malu. Ya, kata Rasulullah, innallaha hayyun karimun, Allah adalah zat yang maha pemalu. Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa dan dia tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman, bagaimana aku tidak malu, ya, kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya, ya, Utsman bin Affan. Jadi Allah memiliki sifat malu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malu tidak mengabulkan doa hambanya yang telah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddunu, waddunu, addunu min kalimat dana, yadunu, maknanya mendekat. Allah mendekat kepada hambanya sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaba qausaini au adna, dekat, lebih dekat daripada satu tombak atau dua tombak, sebagaimana termuat dalam surat berapa nih Syekh Ibrahim? An-Najm. Ya, qaba qausaini au adna. Naam, kamil. Wasu'udu, wasu'udul kalami tayyibi ilaih. Naam. Allah juga disifati dengan su'udul kalami tayyibi ilaih, naik kepada Allah semua perkataan baik kita, zikir yang kita ucapkan naik kepada Allah, diangkat malaikat. Tilawatul Quran naik kepada Allah, diangkat malaikat. Amar ma'ruf nahi mungkar naik kepada Allah. Semua yang baik-baik kalimat kita ini akan dilaporkan malaikat dibawa kepada Allah. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah akan naik segala macam ungkapan-ungkapan yang baik-baik. Wal amalus salih yarfa'uhu, dan semua amal saleh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Naam. Wa urujul malaikati war ruhi ilaihi. Naam, wa urujul malaikati war ruhi ilaihi. Allah juga disifati dengan naiknya malaikat-malaikat kepadanya. Kata Allah dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa. Sana, 50 alfa sana. Naik malaikat-malaikat kepada Allah dan Jibril dalam hari yang kalau kan hitung dalam hari kalian sama dengan 50 ribu tahun. Naik kepada Allah malaikat-malaikat ini. Urujul malaikati warruh, arruh makna Jibril, ilaihi kepada Allah. Naam. Wa nuzulul Qur'ani minhu wa min. Kitabun mengimani Qur'an turun daripada Allah. Kata Allah, tanzilun min rabbil alamin. Ini kitab turun daripada Allah, pencipta alam semesta. Naam, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nida'il anbiya'i alaihi wanida'uhul anbiya alaihi salatu wassalam. Wanida'uhul anbiya alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya. Ya. Sebagaimana Allah menyeru Musa, ya Musa. Wahai Musa. Ketika Musa itu berlari melihat tongkatnya menjadi ular. Ya Musa. Wahai Musa, la takhaf. Ya Yahya, ya Zakaria. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas, engkau kaya nyuruh manusia untuk mengatakan, anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, angkat saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan dan Allah SWT. Allah menyeru nabi-nabinya dalam Al-Quran, dalam seruan yang banyak. Ya Yahya, khudhil kitab biquwa, wahai Yahya, ambil kitab Taurat ini dengan kuat, jangan lepaskan, maksudnya pertahankan, amalkan. Ya. Maka Allah disifati dengan menyeru para nabi-nabinya. Ya. Alaihimus salatu wassalam. Naam. Wa qawluhu lil malaikati. Wa qawluhu lil malaika, juga Allah disifati dengan berkata-kata kepada malaikat-malaikatnya. Dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah manakala Tuhan berkata kepada malaikat, "Inni khaliqun, inni wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah." Ingatlah manakala Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya, aku akan menciptakan di bumi manusia. Menunjukkan Allah berkata-kata kepada malaikatnya. Ya. Kemudian wa qawlul malaika, na'am, kamil. Wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu wa wahdaniyatuhu. Wa qabduhu wa bastuhu, Allah menahan dan Allah membentangkan sifat Allah. Membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, menahan rezeki daripada siapa yang dia kehendaki, semuanya dengan hikmahnya, dengan keadilan dan ilmunya. Ya. Wala basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah bentangkan kepada manusia rezeki sebanyak-banyaknya, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Menunjukkan Allah membentangkan rezeki. Basatah. Allahu ayat yaqbidu syih tadzakkarta wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Subhanahu wa taala menahan dan Allah membentangkan. Sebagian orang Allah tahan dengan hikmahnya, sebagian orang Allah bentangkan dengan hikmahnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu, ya, al-qabdu wal bastu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika naik harga-harga di pasar, berkata para sahabat, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, buatlah bagi kami harga tinggi di pasaran. Ya Rasulullah, buatlah harga supaya murah. Kata Rasulullah, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Allah Subhanahu wa taala lah hakikatnya dia yang menetapkan harga, karena harga itu sedang pasar, banyak barang harga akan murah, barang sedikit harga akan melambung. Allah yang membuat barang itu banyak, Allah yang membuat barang itu sedikit. Dialah yang membentangkan, dialah yang al-qabid, membentangkan sehingga menjadi banyak barang-barang. sehingga menjadi murah. Ya. Al-Basit dia yang menahan. Ya. Jadi kata beliau, wa qabduhu wa bastuhu wa ilmuhu. Kita juga meyakini Allah memiliki sifat ilmu. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan namanya dengan nama Alim. Alimum midati sudur, dia maha mengetahui dengan apa yang terdapat dalam hati-hati manusia. Kadang-kadang dalam bentuk kata kerja. Ya alamu ma fis samawati man fir. Dia mengetahui apa yang di langit dan apa di bumi. Sifat ilmu wa wahdaniyatuhu. Juga sifat wahdaniyahnya Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Naam. Wa qudratuhu wa masyiatuhu. Wa qudratuhu. Demikian juga Allah memiliki sifat qudrah, maha kuasa. Kata Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu maha kuasa. Sifat qudrah. Dari setiap nama terkandung pada sifat. Ya. Wa masyiatuhu. Juga sifat kehendak. Kata Allah, wa ma tasha'una. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa an yasha Allah. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kalau kalian berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Kalian berkehendak, Allah berkehendak juga, baru jadi. Sifat masyiah. Ya. Wa masyiatuhu. Naam. Wa samadiyatuhu. Wa samadiyatuhu. Sifat samadiyah artinya tempat bergantung seluruh makhluk kepada Allah SWT. Kita ini semua bisa jalan kemari, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa salat, karena kita semuanya dibantu Allah SWT. Semua kita bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan dia adalah Tuhan yang Esa, dia adalah Tuhan tempat bergantung semua makhluk. Ya, detak jantung kita bisa berdetak, nadi kita bisa berdetak, semuanya dengan Allah. Kita bisa jalan kemari, kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa makan, semua dengan Allah. Inilah namanya samadiyah. Ya, wa samadiyatuhu, na'am. Wa fardaniyatuhu sama dengan ahadiyah. Dia maha esa, fardaniyah. Na'am, wa awwaliyatuhu. Kamil? Wa awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu. Wa awwaliyatuhu, dan terhal sifat Allah adalah sifat dia yang awal dan dia yang akhir. Awal tanpa ada permulaan. Kata Allah, wal awwalu wal akhiru. Akhir tak pernah berkesudahan. Manusia ada awalnya, ada akhirnya. Allah SWT ada. Ya, tak ada Allah SWT dimulai dari tak ada menjadi ada. Selama-lamanya Allah ada. Adapun manusia, ada pun seluruh makhluk, dari tak ada baru menjadi ada. Allah selama-lamanya ada. Adapun makhluk, dari tak ada menjadi ada dan akan menjadi tak ada kembali. Kemudian diadakan kembali. Naam, wa akhiriyatuhu wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu. Naam, wa zahiriyatuhu wa batiniyatuhu. Juga Allah memiliki sifat zahiriyah, artinya maha perkasa, maha tinggi. Kata Allah, wa huwal awwalu wal akhir wa zahir. Al-zahir, makna zahir, yang mengalahkan segala-galanya. Yang maha tinggi atas segala-galanya. Zahir, al-batin, makna al-batin, yang maha dekat daripada segala-galanya. Ibu kita dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Urat nadi kita dekat, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Inilah makna al-batin. Wa batiniyatuhu, na'am. Wa hayatuhu wa hayatuhu, sifat hayat bagi Allah hidup. Al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha wal hayyu al-qayyum. Dialah Tuhan yang maha hidup. Lagi maha berdiri sendiri. Wa baqa'uhu, na'am. Wa azaliyatuhu wa abadiyatuhu. Asbuka. Wa hayatuhu wa baqa'uhu, Allah adalah zat yang maha kekal. Wa azaliyatuhu maha azali. Wa abadiyatuhu, ini semuanya makna mirip-mirip. Abadi selama-lamanya. Ya. Kata Allah SWT, kullu man 'alaiha fan. Semua yang atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbik. Yang berkekal adalah wajah Tuhanmu. Dzul Jalal, yang maha pemilik kemuliaan, wal ikram, keperkasaan. Al-Jalal wal ikram, keperkasaan, kemuliaan. Ya. Semuanya akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, kekal selama-lamanya. Jibril pun binasa. Mikail pun binasa. Yang meniup trompet akan binasa pula. Semuanya, Malakul Maut akan binasa. Hanya Allah yang kekal. Setelah semuanya Allah binasakan, Allah berkata, Anal Maliku, sekarang akulah raja. Ainal Muluk, mana raja-raja? Ya. Wa nuruhu, na'am. Wa nuruhu. Wa nuruhu, Allah disifati dengan cahaya. Cahaya adalah sifat Allah, cahaya juga nama Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya satu sisi adalah merupakan nama Allah SWT. Dan yang satu sisi lain adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendaki berupa cahaya Islam, cahaya iman, cahaya yang namanya ma'nawiyah. Dan Allah memberikan cahaya hissiyah yang dapat kita lihat. Matahari, bintang-bintang, Allah memberikan cahayanya. Ya, inilah makna daripada nur. Jadi Allah namanya nur, sifatnya nur. Cahaya. Dia memberikan cahaya di hati-hati kita sehingga hati terasa merasa tenteram, tenang, lapang, nikmat. Sementara semua orang hatinya gelap, kelam, suram, galau. Ya. Karena cahaya ada dua, ada cahaya sifatnya maknawi yang abstrak, ada yang sifatnya konkret, hissi, ini cahaya hissi nih. Lampu-lampu ini matikan lampu menjadi gelap. Allah SWT memberikan cahaya ma'nawi dan hissi. Matahari siapa yang boleh bercahaya? Allah SWT. Dan Allah sendiri zatnya memiliki cahaya. Kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan menjadi teranglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Wudhi' al-kitab dan akan diletakkan catatan amal masing-masing manusia. Waji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi. Didatangkan para saksi nanti di hari kiamat. Berapa waktu kita sisanya? Habis waktunya. Berarti beliau di sini tidak mendatangkan dalil karena beliau sudah tahu semua. Dianggapnya kita seperti beliau. Dia ingin meringkas. Dan saya pun tak ingat semua dalilnya ini. Seperti sifat an-nafsu, saya ingat-ingat. Ya. Tapi ada semua dalilnya. Sebagian besar saya ingat. Sebagian ada yang satu dua saya tak ingat. Insya Allah nanti kita akan datangkan pada kesempatan akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.